Konsultasi Syariah. Makmum masbuk sementara imam kelebihan rokaat, haruskah makmum menambah rokaat? Pertanyaan. Ketika sholat, masbuk tertinggal satu rokaat, kemudian imam kelebihan dalam rokaat sholat, seharusnya 4 rokaat menjadi 5 rokaat. Kemudian saya mengikuti gerakan imam. Apakah saya harus sujud sahwi? Jawaban. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Haruskah menambah rokaat? Dalam masalah ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, sekiranya imam sholat 5 rokaat dan seorang masbuk masuk pada rokaat kedua, apakah dia salam bersama imam atau harus menambah 1 rokaat lagi? Beliau menjawab, dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketika imam yang sholat 5 rokaat mengucapkan salam, maka wajib atas makmum masbuk untuk menambah 1 rokaat lagi, sehingga dia sholat 5 rokaat seperti imamnya sholat 5 rokaat. Dan dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian dapati, maka sholatlah, dan apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Mereka berkata, orang ini, yang masbuk, telah luput darinya 1 rokaat, maka wajib baginya untuk mengerjakannya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi pendapat yang rajih, yaitu yang lebih kuat adalah, bahwa tidak boleh baginya untuk mengerjakan rokaat kelima. Hendaknya dia salam bersama imam dalam keadaan ini, karena imam mengerjakan rokaat kelima karena udur atau tidak sengaja. Dan adapun orang ini, maka tidak ada udur baginya ketika mengetahui bahwa ia telah sholat 4 rokaat. Jadi, tidaklah boleh baginya untuk menambah dalam sholatnya. Adapun menjawab pendalilan dari sabda Nabi SAW, apa yang luput darimu, maka sempurnakanlah. Maka sabda beliau SAW, maka sempurnakanlah, menunjukkan bahwa ini bagian sholat yang ia luput darinya menjadi sebab adanya kekurangan pada sholatnya. Dan apabila dia telah sholat bersama imam 4 rokaat, maka tidak terdapat kekurangan pada sholatnya. Inilah jawaban tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Berdasarkan jawaban Syekh di atas, hendaknya dia salam bersama imam dan tidak boleh menambah rokaat yang kelima karena hal itu akan menambah sholatnya melebihi rokaat yang disyariatkan. Apakah harus sujud sahwi? Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidaklah dijadikan adanya imam kecuali untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Apabila ia mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan, Rabbana lakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keumuman hadis di atas, apabila imam melakukan kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi, maka wajib atas makmum untuk mengikutinya, baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudahnya. Ini bagi makmum yang tidak masbuk. Adapun bagi makmum masbuk, yaitu yang tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ada 2 keadaan. Pertama, kesalahan yang mengharuskan imam sujud sahwi terjadi sebelum makmum masbuk masuk sholat bersamanya. Seperti imam tersalah pada rokaat pertama dan makmum masbuk masuk sholat pada rokaat kedua. Dalam keadaan ini, apabila imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum masbuk harus mengikutinya, kemudian menyempurnakan sholatnya dan tidak sujud kembali. Jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum masbuk tidak mengikutinya dan tidak pula sujud di akhir sholatnya. Karena kesalahan imam terjadi sebelum ia masuk sholat bersamanya, maka hukum sujud sahwi tidak menyertainya. Adapun alasan makmum masbuk tidak mengikuti imam sujud sahwi setelah salam, yaitu karena dalam keadaan ini tidak mungkin mengikuti imam kecuali dengan salam, dan makmum masbuk tidak boleh salam kecuali setelah selesai dari sholatnya. Kedua, jika kesalahannya setelah ia masuk dalam sholat, maka perinciannya sebagai berikut. Jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka wajib baginya mengikuti imam sujud, kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu sujud sahwi kembali sebelum salam. Karena sujudnya bersama imam ketika itu, terjadi tidak pada tempatnya. Sujud sahwi tidaklah dikerjakan di tengah-tengah sholat, melainkan di akhir sholat. Hanya saja, dalam keadaan ini, sujud bersama imam dalam rangka mengikuti imam semata. Dan apabila imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak ikut sujud. Hendaknya dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, lalu sujud sahwi dan salam kembali. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Contoh, seseorang masbuk mendapati imam pada rokaat terakhir, lalu imam tersalah yang mengharuskan sujud sahwi setelah salam. Maka ketika imam salam, dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal dan tidak sujud bersama imamnya. Setelah menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian ia sujud sahwi, lalu salam kembali. Risalah sujud sahwi, Syekh Ibnu Utsaimin. Maka, jika seseorang masbuk pada rakaat kedua dan imam sholat 5 rakaat, maka wajib baginya untuk sujud sahwi bersama imam karena kesalahan imam terjadi setelah ia masuk dalam sholat bersamanya. Kesimpulan, dalam kasus yang ditanyakan, maka hendaknya dia salam serta sujud sahwi bersama imamnya dan tidak menambah rakaat lagi karena rakaat tambahan tersebut terhitung baginya. Kesimpulan, hendaknya dia salam serta sujud sahwi bersama imamnya dan tidak menambah rakaat lagi karena rakaat tambahan tersebut terhitung baginya. Demikian, semoga Allah selalu menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan taufiknya. Allahu Ta'ala A'lam.